Baca dulu tuh. Mana bukunya? Hah? Bukunya gak ketemu? Di rumah pos 2 kali. Sebentar deh Pak Majid. Di mana? Ya udah, tafadhol. Wala yujahidu fi sabilillah wala yatlubu, itu jangan dirawin itu tanda sukun di dal. Memangnya menjajamkan apa yang menjajamkan? Memangnya lanya itu lah apa? Lanahiyah gitu kalau muqaqaq, kalau gaib gitu. Itu lanahiyah. Terus? Ya khafu min kulli syai'in. Bayan habisu an amali min al-khafi. Amma idza amana bil qada'i wal qadari fa innahu yumdi fil jihadi yamdi fil jihadi fi sabilillah wa yamdi fi talabir rizqi wa yakilu amra ila Allah jalla wa ala. Waqad jaa'a fil haditsi 'an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala li ibni Abbas idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kawan belum hafal hadis ini dia. Terus annal ummata lawi tasta'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa law ijtama'u 'ala an yadurruka an yadurruka apa itu ikuti yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in. Baik. Nah, kata Syekh di sini kadzalika man la yu'minu bil qada' wal qada'. Demikian pula orang yang enggak beriman pada qada' dan qada'. Yusif bil jubn. Ya, dia akan ditimpa oleh sifat pengecut. Ya, wal khauf, takut. Ya, dia takut deh. Nanti makan apa kalau mau nikah gitu kan, mesti beriman sama takdir, udah nikah aja ya. Ada juga itu, saya punya teman banyak itu ya, dia khawatir itu kalau mau nikah itu haji kenapa ya, itu akhirnya ditimpakan oleh Allah al-jubn. Sifat ajaben natur. Astagfirullah. Tapi kalau alasannya Pak, saya mudane sik cukup. Itu pakai nanya lagi. Nah, teman kan kayaknya begitu Pak, mudane cukup tapi tidak ada. Ngaji aja dulu ini deh. Udah mau ngaji yang berat-beratnya. Nah. Mana lagi tadi? Walaya tubuh risko. Akhirnya dia pala yujah hidup bisa begitu. Dia gak mau berjihad, dia gak mau. Takut mati. Walaya tubuh risko, dia gak mau cari rezeki. Nah, dia nau ya khobu minggu li syaih. Karena dia takut dari segala hal. Bayan habisu. Akhirnya dia menahan diri dia. Anil amal. Dari beramal. Minal khob. Karena takut tadi. Aduh, buat apa saya beramal? Aduh. Ya. Wa amma idza amana bil qada wal qadar. Adapun orang yang beriman pada qada dan qadar. Fa innahu yamdi bil jihad fi sabilillah. Dia akan melanjutkan jihad fi sabilillah. Wa yamdi bi talabir rizq. Dia akan melanjutkan cari rezeki. wa yakilul umura ilallah. Tuh Marwanto. Ya, dan dia akan menyerahkan perkara dia, urusan dia kepada Allah. Tuh kalau beriman kepada qada dan qadar. Dan nanti Allah yang ngatur, Allah yang ngurus. Saya cuma berusaha, bertawakal. Bismillah. Wow. Ini baru orang yang beriman pada qada dan qadar. Marwanto. Hah? Ya kurang lebih begitulah. Jadi menyerahkan urusannya pada Allah. Terdapat hadis dari Nabi SAW. Annahu qala li Ibnu Abbas. Bahwasanya Nabi SAW bersabda kepada Ibnu Abbas. Ini hadis. Ya, tentang ihfadillah. Jagalah perintah Allah yahfadka. Ya. Idza sa'ata fas'alillah. Kalau kau meminta tolong, minta tolong hanya pada Allah. Meminta, mintalah hanya pada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kau minta pertolongan, minta tolong kepada Allah. Wa alam ketahuilah annal ummata law ijtama'at 'ala ayyan fa'uka bi syai'in lam yadurruka bi syai'in. Qad kataballahu lak. Ketahuilah seandainya seluruh umat mereka berkumpul bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu, ya, maka mereka tidak akan mampu memberikan manfaat kepadamu sedikit pun, ya, dengan apa yang Allah telah tetapkan untuk, ya, kecuali dengan apa yang Allah tetapkan untukmu. Itu kalau nggak salahnya hadisnya terhapus, ada yang kurang. Ya, illah ada illahnya. Ya, walau ijtama'u 'ala ayyadurruka bi syai'in. Seandainya mereka berkumpul semua bersepakat untuk memberikan mudarat kepadamu dengan suatu hal, lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik, maka mereka tidak akan mampu memberikan mudarat padamu kecuali dengan sesuatu hal yang Allah telah catat takdirkan untuk. Rufi'atil aqlam, pena-pena, ya, pencatatan takdir telah dicabut, diangkat. Wajaffatish shuhuf, lembaran-lembaran lauhul mahfuz yang mencatat takdir telah mengering, enggak ada lagi istilahnya direvisi. Udah takdir semuanya Marwanto. Apalagi antum takutin. Nah, begitu. Istilahnya takdir juga. Kasihan. Ah, cepat dong berikutnya. Pak Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Yuksibul imana yuksibul insana kuatan azimati wa kuatan iman wa tawakkala ala Allah subhanahu wa ta'ala wa adamul imani wal qadari wa kuatan iman wa tawakkula tawakkul wa tawakkula ala Allah subhanahu wa ta'ala wa adamul imani bil qadari wal qadari yu'addi bil insani ila juz'i wasuk ila juz'i ila juz'i wasuk fi indal masa'ib wa idun yu'arfihu an katirin min al a'mali fa yusabu bitaraddudi wal awhami wal waswas wal waswa wal wasawisi fala yuqdimu ala syai'in khaufan man ayakuna kada min ayakuna kada au yakuna kada wa yatruku umura annafi'ata khaufan min ayyasibahu min ayyasibahu kada wa kada li'annahu la yu'minu bil qada'i wal qadari fama qada'u Allahu wa qadaruhu la budda wa qadaruhu la budda ayyahsila ayyahsula la budda ayyahsula sawa'an qorita aw lam takhruj sawa'an fa'alta aw lam taf'al fata watatasimu watatawakkalu ala Allahi watatruku al-qada'ah Al-Qadha'a wal-Qadara lillahi subhanahu wa ta'ala. Nah, ya, gantian. Berikutnya. Tepat doa. Pak Ahmad. Ah, ya, Pak Ahmad. Wa'idha asabaka syai'un la tajsa. Nah, wa'idha asabaka syai'un la tajsa. La tajsa. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu wasallam. Ikhlis ala ma yanfa'uka. Wasta'in billah wala ta'jaz. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu lakana kadza wa kadza. Fala qul qadarullahi wa ma syaa'a fa'ala. Wa fi riwayatin qadarullahu wa ma syaa'a fa'ala. Fa idza badalta sababa Walam yahsulil maksudu Fahlam anallaha Lam yuridhu Waham ta'la tadri Rubama annal khairata Fi adami usulihi Wallahu jalla wa'ala Hakimun Wa anta tuminu billahi Wa biqadahihi Wa qadarihi Wa takbiru ala alam masyaibi Zalika ayusibukal asyru wal asyru asyru wal batiru batoru batoru indan ni'ami ni'am indan ni'ami atas wakat zanu wakat tazinu wakat tazinu itta zanayat tazinu wakat tazinu fi umurika wakat tahu fi domirika wata'isu fi hadhihi dunya isatal mu'minin al-mutawakkili ala Allahi al-muwakbidhi amrohu ila Allahi azza wa jalla wata'malu watantuju watujahidu bi annaka tu'minu bil qada'i wal qadari wa tu'minu annahu la yakhsilu syai'un la yakhsula yakhsulu. Selalu pegang itu Pak Ahmad. Terus sayyun illa bisababin wala tu'attilu wala tu'attilil asbaba walakin la ta'tamid la ta'tamidu. Oh boleh, lanya nahya. La ta'tamid alal asbabi ijma' bainal amrayni. Itu fil amr itu. Nah, itu kan tadi fil nahya. La ta'tamid. Ijma. Enggak usah dipeduliin kalau ada harokat. Kalau ada harokatnya, enggak usah dipeduliin. Ijma. Amroin. Al-imani bil qada'i wal qadari. Tapi lil asbabi. Ma'at tawakkuli ala Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Dari mana tadi pemajidah? Fal imanu bil qada wal qadar yubsibul insan quwwatal azimah. Oh Marwanto. Ya. Beriman kepada qada dan qadar, maka ini akan melahirkan ya seorang insan yang kuat ya, azimahnya, tekadnya. Oh. Namemble. Gitu. Nah, quwwatal iman. Imannya kuat. Ya, fatawakkula. Wa tawakkul ala Allah subhanahu wa ta'ala ya, dan juga melahirkan tawakal kepada Allah azza wajalla. Wa adabul iman bil qada wal qadar. Adapun kalau enggak beriman pada qada dan qadar, yu'addi bil insan ilal jazmi wasukhti indal masaib. Ini akan menghantarkan seseorang kepada sikap cemas, galau gitu, marah ketika tertimpa berbagai musibah. Masaib jamak dari musibah. Marah dia. Ya. Kalau orang beriman tertimpa musibah, dia pahami ini pertama takdir. Yang kedua, dia introspeksi. Oh, ini pasti karena dosa saya. Ya, ma'asobaka min musibatin illa apa? Ma'asobaka min musibatin fabima kasabat min aidikum. Nah, maka itu disebabkan ulah tangan kalian, introspeksi dia. Yang ketiga, dia langsung mengharapkan pahala. Yang keempat, dia minta kepada Allah pengganti yang baik. Jadi empat ini dirangkum oleh kesabaran. Nah, itulah kalau ditahu ini di musibah pertama ditahu. Kan sabar itu kata Nabi apa? Inda sadmatil ula. Ketika pada hentakan yang pertama. Nah, tahu dia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar ingat dosa. Habis itu, ya, apalagi dia ngarep pahala. Diajarin sama Nabi, Allahumma ajurni fi musibati. Ya, wa akhlif li khairan minha. Nah, itu benar. Nah, benar itu Pak Arfi. Wa aidan yu'arqiluhu. Ya, arqala yu'arqilu. Nah, dan juga kalau enggak beriman dengan takdir, itu akan menghambat an katsirin minal amal, dari banyak beramal. Fa yusabu bitaraddudi, dia akan ditimpa oleh keraguan. Wah, ya sama ini kebimbangan. Was-was, wah takut. Fala yuqdimu ala syai'in, maka akhirnya dia enggak berani dia. Ya, melakukan suatu hal. Kenapa? Khaufan, karena takut. Takut apa? Takut misterinya. Oh, bukan. Min ayakuna kata wakat. Dia takut ya. Takut terjadi ayakuna kata wakat. Akan terjadi begini begitu. Ini antum nih. Ya, yang belum nikah, udah nikah aja. Gak perlu khawatir. Ya, kalau memang udah punya apa namanya? Bukan. Napakoh untuk makan sendiri, bukan untuk berdua. Kalau berdua kelamaan, karena kata Nabi makanan sendiri bisa buat berdua. Toh rumusnya, kalau makan sendiri bisa buat berdua. Kalau dia mampu nyari nafkah. Tapi kalau masih minta mak-mak, ya jangan dulu dah. Cari nafkah dulu. Ya cari nafkah. Mau dia bisa makan sendiri, dah cari jodoh. Enggak berani juga, udah umpan lambung aja udah di sini. Nah. Enggak berani juga. Ya enggak apa-apa, Jin. Udah kerjaan ya? Hah? Kerjaan ya? Udah. Wah, oh, apa lagi coba? Ya. Waduh. Udah, kata Umar bin Khattab ketemu pemuda yang udah siap nikah, benar nikah, kata Umar. La yamnauka minan nikah. Hah? Ilal ajz wal fujur. Tidak ada yang menghalangi untuk nikah. Ini pasti karena lemah syahdu ini. Atau fujur. Menumpahkan ke tempat yang haram. Hah? Menumpahkan tempat yang haram itu. Ya begitulah. Minimal dia itu. Onani keke. Nah. Iya. Hah? Oh inani keke. Nah itu. Gak tahu. Onani. Nah. Itu minimal itu. Itu ya rusak kayak begitu, rusak. Dan orang-orang yang sering onani itu yang paling cepat lemah syahwat. Nah itu ya, jangan sampai. Na'udzubillah min dzalik, ya. Nah hindari itu acara, nikahin aja langsung. Kalau suka, ya. Kalau masih menata keberanian. Dia punya calon gak berani, udah umpan lambung. Tuh Ustaz Jumakir siap lambung. Ya. Tuh Syekh Aib, diam-diam menghanyutkan. Mana lagi tadi? Nah gak bakal itu juga. Gak bakal. Mana lagi tadi? Nah. Wa yatrukul umur, akhirnya dia akan meninggalkan berbagai hal. An-nafi'ata yang bermanfaat. Khaufan an min ayusiba an yusibahu kadza wa kadza. Karena khawatir akan menimpa dia ini dan itu. Nah, takut di annahu la yu'minu bil qada wal qadar. Karena dia enggak beriman pada qada dan takdir. Fa ma qadahullahu wa qaddarahu, maka apa yang Allah telah tetapkan, apa yang Allah telah takdirkan untuknya, la buda ayahsul. Maka pasti terjadi. Sawa'an kharajta am lam takhruj. Apakah anda keluar atau anda tidak keluar? Sawan fa'alta am lam taf'al. Apakah anda lakukan atau anda tidak lakukan? Wa ta'tasimu billah. Sudah cukup anda berpegang saja kepada Allah. Wa tatawakkalu 'ala Allah, bertawakal pada Allah, wa tatrukul qada'a wal qadar wal qadara lillah subhanahu wa ta'ala. Bertawakal kepada Allah, apa ini? Wajat rukul kodok dan anda meninggalkan kodok dan kodar. Apa maksudnya ini? Kok kayak salah cetak ya? Hah? Oh, ya mungkin. Itulah kalau anda meninggalkan kodok dan kodar. Wajda asobak asyiyun falatajaza. Nah, kalau sesuatu hal menimpa anda, udah, anda jangan cemas. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, ihris ala mayan fa'uk. Ya, bersemangatlah atas hal yang memberikan manfaat untuk muwasta'in billah. Ya, minta tolong kepada Allah, wala ta'jaz. Nah, jangan kamu lemah. Wa in asabaka syai'un, Kalau sesuatu hal menimpa engkau, fala taqul lau anni fa'altu kada wa kada, lakana kada wa kada. Ya. Jangan engkau katakan seandainya saya melakukan pasti begini begitu. Nah, lakin qul qadarullah wa ma syaa fa'al. Allah telah takdirkan apa yang Allah telah lakukan. Apa yang Allah telah inginkan, maka Allah telah lakukan. Ya, dalam riwayat yang lain qadarullahu wa ma syaa fa'al. Jadi nyebut qadarullah itu ada dua. Qadarullahi atau pakai fi'il madi. Qadarullahu. Qadarullahu atau qadarullahi. Ya. Jangan qadarullahu. Ah ini keliru ini. Qadarullahu atau qadarullahi. Itu ucapan yang terbaik. Ya. Kalau tertimpa suatu hal yang tidak diinginkan. Fa idza badalta as-sababa, kalau Anda telah mengerahkan semua sebab usaha, walam yahsul maqsur, namun apa yang diinginkan tidak tergapai. Fa'lam, maka ketahuilah, annallaha lam yuridu, maka ketahuilah Allah belum menginginkannya atau tidak menginginkannya. Antala tadri bima rubbama annal khairata fi adami husulihi. Anda enggak tahu, bisa jadi kebaikan itu ketika tidak memang tergapai apa yang Anda inginkan. Ya? Ini kayak misalkan Abu Aqila, ya. Dia pengen nikah, nikah lagi, ternyata belum terwujud. Ini bisa jadi yang terbaik, ya? Bisa jadi yang terbaik, ah? Saat ini, ya. Iya, pokoknya begitulah. Oh, dia nggak mau pasrah dia. Iya benar ini, benar nggak? Soal nggak? Soal. Yang penting kita sudah mengerahkan, jangan diam nggak berusaha, kita udah berusaha, nggak terjadi. Kalau nggak pasrah, gimana mau nangkep? Mana lagi tadi? Hah? Terus mana itu? Wallahu jalla wa ala hakimun. Allah yang maha hakim. Maha hakim Allah, maha bijaksana. Fa anta tu'minu bil qada billahi bi qada'ihi wa qadarihi wa tasbiru 'alal masa'ibi, maka Anda cukup beriman pada Allah dengan takdirnya, qada'nya, dan Anda bersabar atas segala musibah. Subhanallah. Wa kadzalika la yusibaka al ashiru wal bataru 'inda ni'ami. Dan juga ketika mendapatkan nikmat-nikmat, jangan sampai al-ashir, kesombongan, al-bator, ya, menganggap remeh orang lain, ya, atau sombong ini, al-ashir sama bator maknanya kurang lebih sama. Kesombongan itu menimpa Anda kalau dapat nikmat. Ya. Mana lagi tadi? Wa tatazinu fi umurika. Ya. Wa tatazinu fi umurika, maka ya, apa Anda berlaku Anda tatazinu itu itazana ya tazinu itu gimana terjemahnya, bukan itu maknanya berimbang, tertata rapi, maka Anda tatalah, Anda menata semua perkara Anda. Jadi Anda apa namanya menata apa bahasa kitanya? Nah, mengkondisikan. Oh, kita dapat musibah, sabar. Kalau kita dapat nikmat, bersyukur, enggak belagu. Baik. Wa tartahu fi domirika. Anda nyaman, domir itu kalbu maksudnya. Di kalbu Anda. Wa ta'ishu fi hadhihi dunya, dan Anda hidup di kehidupan dunia ini, aisyatul mu'minin, al-mutawakkili 'ala Allah. Itu seperti sebagaimana kehidupannya orang yang beriman, yang bertawakal kepada Allah, al-mufawwidi, yang dia menyerahkan amrahu, urusannya kepada Allah azza wajalla. Wa ta'malu, ada cukup beramal, wa tantuju, dia sudah berusaha, wa tujahidu, ada berjihad ya Allah. Liannaka tu'minu bil qada wal qadari. Karena Anda beriman pada qada dan qadar. Wa tu'minu annahu la yahsulu syai'un illa bisababih. Dan Anda mengimani bahwasanya sesuatu hal tidaklah terjadi kecuali dengan sebab. Ya, wala tu'attilul asbab, dan juga jangan pula Anda hindar apa namanya? Nafikan sebab tersebut. Lakin la ta'tamid 'alal asbab. Jangan bersandar pula pada asbab. Ijma' bainal amrain. Maka gabungkan dua hal tadi. Beriman pada qada dan qadar dan melakukan sebab berserta tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau meninggalkan sebab cukup bersandar pada Allah, bertawakal, beriman pada qada dan qadar, ini mencela syariat. Tapi kalau bersandar kepada sebab, tidak mau bertawakal pada Allah, tidak mau beriman pada takdir, ini kesyirikan. Jadi dua. Kayak gitu. Hah? Ini mudah dipaham. Ya, mana? Antum? Yo, aduh. Assalamualaikum. Ah, Syekh Marwanto, tafadhol. Gimana itu? Wahdi sifatul mukmin, ya. Wa yudhibu. Al-wasawisa. بالخوري والضعف يخيفه نتيجة الإيمان يفعلونها باختيارهم يفطر يعاقب وهو يقدر على ان يقوم ليصلي الفجر ويقدر ان ينام ويترك صلاة الفجر. نعم طيب فيوسف ويقدر Allahu a'tahu. Ah, mana sih? Yang mana itu? Ah, oh iya, al-iradata. Naam, terus. A'ta. A'tahu al-masi'ata wa a'tahu al-ikhtiyara ay yaf'ala aw la yaf'ala. Aw la yaf'alu. Jebak dia. Kalau ada harokat jadi peduliin ya. Antum jangan bersandar sama misalkan dikasih harokat ujung-ujungnya. Jangan dipeduliin. Hah? Ngapa sejak kapan kita bersandar sama penerbit? Nah, kita bersandar sama kaidah. Ini bukan ada mana? Ayam ala aula ayam ala. Boleh juga. Boleh. Ayam ala aula ayam ala. Boleh. Ma'tuf ke ayam ala. Terus. Makruh mukrohu. Walidzalika الرجال وكذلك المجنون ليس عليه شيء لأنه ليس له اختيار كذلك كذلك الصبي الذي لم يبلغ ليس عليه شيء لأنه ليس له اختيار حتى يبلغ terus wala buddha al-jabriya mujbarun wa muharrakun faqad kama taquluhu yastakilun yas malam tuh baca dari mana? Fahadih sifatul mu'min. Maka ini sifat orang beriman. Hada huwal imanu bil qada wal qadar. Inilah keimanan kepada qada dan qadar. Fa innal imana bil qada wal qadar yubidul insan fi hadhil hayati. Maka beriman pada qada dan qadar ya, akan memberikan manfaat kepada seseorang di kehidupan dunia. Tadi manfaatnya banyak sekali. Mana Mas Yudi? Wa yudhibuhu anhu al-khawfa dan akan menghilangkan dari dia ketakutan. Oh, Merwanto. Wal wasawisa, waswas tuh, wakila. Ya. Wal humuma, nah, kegelisahan tuh, Parofi. Gelisah dia. Iya. Enggak masuk. Wa adamul imani bil qada wal qadar. Nah, kalau tidak beriman pada qada dan qadar. Yusibul insana bil khawf. Nah, lo. Ini akan menimpakan seseorang dengan ketakutan, wa da'af, kelemahan. Tuh. Nah, wa da'af. Apa? Khawf, ketakutan. Da'af, ketakutan, kelemahan. Wal wasawis, waswas, olaham, senantiasa waham, ragu. Kullu syai'in yukhifuhu, ah, segala sesuatu hal membuatnya takut. Itu ya. Wahada natijatu adamil imani bil qada wal qadar. Ah, inilah hasil dari tidak adanya keimanan kepada qada dan qadar. Nah, insyaallah. Kurang lebih begitulah. Nah. Wa yajibu 'alal 'abdi al-mu'min dan juga wajib bagi setiap hamba yang beriman, ma imanihi bil qada wal qadar. Ya. Ya, setelah dia beriman dengan qada dan qadar, dengan keimanan dia kepada qada dan qadar, wajib bagi dia ayyumina, dia mesti mengimani bi annal ibada lahum af'alu. Nah, ini sekarang sudah berpaling lagi ke qadariyah jabriyah lagi nih. Ya. Dia wajib mengimani bahwa ya, perbuatan hamba ayyumina bi annal ibada, bahwasanya hamba lahum af'alu. Hamba itu punya perbuatan yang dia bisa lakukan. Dia pilih, saya melakukan, saya enggak. Jadi semua kejahatan dia enggak boleh sandarkan. Oh, ini kan udah ditakdirin sama Allah. Saya ini kan cuma pelaksana aja. Mau korupsi kayak mau kagak kayak kan takdir. Jangan celah saya. Wah, ini ya. Ngaco kayak begini. Nah. Yaf'alunaha bi ikhtiyarihim. Mereka melakukan dengan perbuatan mereka, dengan pilihan mereka. Ila isul mujbirin 'alaiha. Mereka enggak dipaksa. Adakah yang maksa koruptor untuk korupsi? Enggak ada. Adakah yang maksa orang berzina untuk berzina? Enggak ada. Bi ikhtiyari. Ya. Memang betul Allah takdirkan. Allah takdirkan enggak seorang berzina? Allah takdirkan. Allah takdirkan enggak seorang korupsi? Allah takdirkan. Tapi Allah berikan pilihan. Ya. Walaupun apa yang mereka pilih tidak akan terjadi kecuali sesuai dengan apa yang Allah pilih. Ya. Wa ma tasya'una ila ayyasha'allahu rabbul alamin. Dan apa yang mereka kehendaki, inginkan itu tidaklah terrealisasi kecuali dengan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Apa yang Allah inginkan. Ya. Tabarakallahu fikum. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah antara Qadariyah dan Jabriyah. Kalau Qadariyah menafikan takdir dari Allah. Kalau Jabri, mereka hanya menetapkan kudrah, ikhtiar pada manusia. Kemampuan memilih pada manusia. Oh, saya bisa pilih sendiri kok. Nah, ini perbuatan saya. Nah, kalau Jabriyah menetapkan takdir, tapi menafikan kudrah, ikhtiar, iroda, kehendak pada makhluk. Ahlus Sunnah menggabungkan keduanya. Menetapkan semua yang telah terjadi, sedang dan akan terjadi, baik dari kita maupun yang lainnya, ini telah Allah tentukan. Tapi kita juga menetapkan Allah telah memberikan kepada kita kudrah, kemampuan, pilihan, iroda, kehendak. Nah, paham sini ya? Jadi enggak seperti dua paham sesat tadi. Mana lagi tadi? Bahwa yu'minu aw yakfuru, manusia dia beriman atau dia kafir. Aw yusalli aw yatruka aw yasum aw yasuma aw yuftiru. Ah, dia salat atau enggak, dia puasa atau dia tidak berpuasa. Yuftir berbuka maksudnya tidak puasa. Wa huwa alladhi yaf'alu hadha, maka dialah yang melakukan hal tersebut. Yusabu, dia diberi ganjaran pahala alal ta'at atas berbagai ketaatan yang dilakukan. Wa yu'aqabu, dia akan dihukum alal ma'asi atas berbagai maksiat yang dilakukan. Li'annaha af'aluhu, karena maksiat itu adalah perbuatan dia. Maka disandarkan kepadanya. Wala yu'aqabu 'alal qada' wal qadar. Dan dia tidak dihukum oleh Allah karena takdir, karena qada dan takdir. Walaupun ketika dia salah berdasarkan qada dan takdir. Namun Allah memberikan manusia setelah Allah ciptakan manusia. Allah ciptakan juga perbuatan manusia. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan Allah ciptakan juga. Namun Allah enggak membiarkan begitu saja. Kalau Allah biarkan begitu saja, kemudian manusia kafir, memang Allah arahkan kafir-kafir kamu. Udah enggak ada pilihan lain. Kemudian manusia diazab karena kekafirannya, baru di sini nampak ketidakadilan. Namun manusia memang Allah kendalikan, apa Allah tentukan dia, surga neraka. Maksiat taat, kafir iman, bid'ah sunnah. Allah tentukan dia. Tapi Allah kasih kepada manusia kudrah, kemampuan untuk melakukan atau tidak. Allah berikan kepada manusia iroda, kemauan, mau melakukan atau tidak. Ikhtiar, pilihan. Ketika sang hamba memilih, dia memilih kafir, memilih maksiat, memilih bid'ah, ketika Allah azab, maka keadilanlah itu. Beda kalau Allah takdirkan saja, tapi Allah tidak berikan kemampuan, keinginan, ya, kepilihan kepada manusia. Baru ya, kemudian manusia diadab kayak robot gitu, ya. Robot ada remote control, ya, antum arahin ya, ke tempat yang salah, antum yang arahin. Kemudian setelah balik lagi, "Woi robot, kenapa kamu ke tempat salah?" Dibanting-banting. Dasar robot bodoh, dibanting-banting. Padahal antum yang arahin. Memang robot enggak punya kudrah. Ya. Enggak punya kemampuan, enggak punya ikhtiar. Dan manusia dikasih pilihan. Gitu kan. Nah, dikasih pilihan. Baik. Nah, walaupun pilihan manusia itu pasti selaras dengan takdir. Beriman pada takdir itu simpel udah. Jangan dipikirin macam-macam. Udah, Allah telah takdirkan, yang Allah takdirkan pasti terjadi, namun Allah berikan kepada kita pilihan. Dan apa yang kita pilih, itulah takdir Allah. Dan Allah memerintahkan kepada kita yang sesuai dengan syar'i. Wallahu yahdi ila siratim mustaqim. Allah mengajak kepada jalan yang lurus. Nah, ini makanya saya sering mengulang-ulang pintu memahami bab takdir agar selamat dari paham jabriyah dan qadariyah, paham itu iradah Allah. Iradah Allah atau masyiah Allah ada dua. Lahu masyiatan, lahu iradatan. Ya. Allah punya dua masyiah, dua punya kehendak. Hah? Yang pertama iradah kauniyah. Yang kedua iradah syar'iyah. Iradah kauniyah, kehendak Allah yang pasti terjadi. Apakah apa yang Allah cintai ataupun yang Allah tidak cintai. Ya. Allah telah menghendaki Fir'aun kafir. Allah menghendaki enggak Fir'aun kafir? Menghendaki. Nah, kalau Allah enggak kehendaki enggak terjadi. Ya. Karena semua yang terjadi, yang telah dan akan terjadi, itu semua sesuai dengan kehendak Allah. Sebagaimana pada pertemuan sebelumnya, tahapan beriman pada takdir kan empat. Yaitu beriman pada ilmu, beriman kepada kitabah, beriman kepada al-khalq, beriman kepada iradah. Al-ilmu maksudnya apa? Kita imani semua yang telah, sedang, akan terjadi, itu Allah ketahui. Yang kedua, al-kitabah, penulisan. Mengimani semua yang sedang dan akan terjadi, itu telah ditulis di lauhul mahfuz. Yang ketiga apa? Al-khalq, penciptaan. Kitabah penulisan, al-ilmu pengetahuan. Itu yang ketiga, al-khalq mengimani semua yang sedang dan akan terjadi, Allah telah ciptakan. Allah yang menciptakan. Yang keempat, apa tadi? Iradah. Apa itu? Keinginan Allah. Mengimani semua yang telah, sedang, dan akan terjadi, itu Allah menghendakinya. Loh sekarang Fir'aun kafir, Abu Jahal kafir. Berarti Allah kehendaki dong. Untuk memahami ini, agar tidak salah paham, harus paham. Bahwasanya Allah punya dua iradah, dua keinginan. Iradah kauniyah, iradah syar'i. Apa itu iradah kauniyah? Kehendak Allah yang pasti terjadi. Apakah yang Allah cintai atau yang Allah tidak cintai. Mukminnya Nabi Musa, kafirnya Fir'aun, Allah kehendaki semua. Kafirnya iblis, Allah kehendaki itu. Nah, tapi Allah juga punya iradah yang kedua. Ya. Ini kalau cuma paham iradah kauniyah aja, jadi jabriyah. Ada iradah yang kedua, yaitu iradah syariah. Para ulama yang lain menamakan iradah mahabbah. Iradah syariah. Apa itu iradah syariah? Kehendak Allah atas hamba ya, untuk melakukan apa yang Allah cintai. Yaitu beriman, taat, sunnah, ya, bertauhid, meninggalkan syirik, meninggalkan maksiat, meninggalkan bid'ah. Ini iradah syariah. Allah menghendaki Fir'aun beriman enggak? Iya Allah kehendaki. Allah perintahkan pada Musa, idzhab ila Fir'aun. Ya, innahu tawa. Allah tanya kepada iblis, ketika iblis enggak mau sujud. Ya iblis, ma manaka antas juda lima khalaqtu biyadaya. Wah iblis, kenapa enggak mau sujud pada Adam? Yang telah kuciptakan dengan kedua tangan. Allah tanya. Allah kehendaki iblis untuk beriman. Ya. Allah kehendaki Abu Jahal, Abu Lahab beriman. Allah utus Rasulullah SAW. Allah turunkan kitab. Ya. Allah perintahkan kepada Nabi di awal-awal bahkan. Wa anzir asyiratal aqrabin litanzura ummal qura wa man haulaha. Berikanlah peringatan pada kerabat terdekatmu. Kemudian berikan peringatan kepada orang-orang sekitar Mekah, Ummul Qura dan sekitarnya. Itu Allah berarti menginginkan kafir Quraisy beriman. Nah, ini iradah apa namanya? Syariah. Nah, iradah syariah kadang-kala terjadi, kadang-kala tidak terjadi. Kalau terjadi sesuai dengan iradah kauniyah. Tapi kalau iradah kauniyah pasti terjadi. Paham itu ya? Pasti terjadi. Kalau iradah syariah belum tentu terjadi. Ya, ini Allah menghendaki antum untuk nikah. Syariah, lalu lagi jomblo gini, syariah. Ternyata sampai hari ini belum nikah. Iradah kauniyah. Pahamnya gitu, mudah ya. Ya. nanti kita berikan tahdir, ada solusi. Nanti. Urusan solusinya apa beliau? Ponakannya banyak, akhwat. Nah. Ya. DP dulu tapi. Nah, DP. Nah. Gagal atau berhasil, DP bagus. Ya enggak? Nah, taruh, ada DP-nya. Nah. Tukeran biodata, ada DP-nya. Nador, ada DP-nya. Khidbah, ada DP-nya. Hari-ha, ada DP-nya. Nah. Kalau gagal semua, angus. Berapa Pak Majid? Nanti tanya sama beliau. Japri. Mana lagi tadi? Mana dia? Sekarang yang mana nih? Oh, oh iya itu ya. Kelamaan dari sini. Soalnya biar paham itu ya. Nah, biar paham. Soalnya banyak yang gak ngerti itu di sini. Ya. Hatta yang ngaku-ngaku ahlus sunnah sekalipun. Ya. Dia bingung irodah itu irodah syariah atau irodah kauniyah. Gak paham. Ya. Gak ngerti. Ya. Jadi beriman pada takdir itu ya, sekedar udah beriman pada takdir aja. Khawatir yang seperti ini nanti gak bisa merespon syubhat. Ketika syubhat datang dari kalangan Qadariyah atau Jabriyah, dia gak bisa merespon. Ya. Kalau gak bisa merespon dengan baik segala syubhat, tidak bisa dibantah, khawatir dia kena syubhat. Nah. Karena banyak orang yang terjerumus ke dalam kesesatan, nah, karena tidak mampu merespon syubhat-syubhat tersebut. Semua. Ini pentingnya belajar secara tafsir. Ya. Secara tafsir. Baik, berikutnya mana lagi? Sama. Kehendak, keinginan itu sama. Ya. Marwanto mengatakan, saya berkehendak, saya menginginkan nikah. Tuh. Itu sama makna. Walaupun nanti para ulama ada yang sedikit merinci. Tapi kurang lebih secara global maknanya sama. Walaupun secara lugah pun beda. Masyiah dengan irodah. Baik, mana lagi tadi sekarang ya? Wayak diru'an ya nama gitu ya. Ya. Dia mampu untuk tidur. Wayak rukas sholat al-fajr. Ya. Mana ya? Wallahu wa innama yu'aqabu ala af'alihi. Dan seorang hamba kalau melakukan kesalahan, dia dihukum atas kesalahan dia. Alati af'aluha bikhtiarihi wa iradati. Yang dilakukan dengan pilihan dan kehendak dia. Bahwa yaqdiru ala ayakumali sholiyal fajra wa yaqdiru an yanama wa yatruka sholatal fajr. Dia mampu untuk sholat bangun, sholat fajar. Dia juga mampu untuk tidur lagi, meninggalkan sholat fajar. Wa yaqdiru ayasuma ramadhan. Dia mampu untuk puasa ramadhan. Wayak diru ayat rukas siyama Ramadan. Dia pun juga mampu untuk tidak puasa. Wayak diru ayam na'anak sah ma'al fawahis. Dia mampu mencegah dirinya melakukan berbagai perbuatan keji. Wayak diru ayat rukas nafsah ma'al fawahis. Dia pun mampu untuk meninggalkan dirinya. Ya, terjerumus ke dalam perbuatan keji. Kullu syai'in huwa yak diru alaihi bimasyiatihi wa iradatihi. Ya, maka segala sesuatu dia pun hamba ini mampu untuk melakukan dengan kehendak dan keinginannya. Wallahu atahu al-iradata. Allah yang memberikan kepada dia keinginan. Atahul masyiah. Allah yang memberikan kepada dia kehendak. Atahul ikhtiar. Allah memberikan kepada dia pilihan untuk memilah ayaf ala aula ayaf ala untuk melakukan atau tidak melakukan. Wa lidzalika al-mukrahu. Oleh karena itu lah orang yang dipaksa laisa alaihi syai'un, enggak punya hukum. Misal orang dipaksa nih, dipaksa kafir, ayo ucap kalimat kekufuran. Diucapkan, itu enggak ada hukumannya. Kenapa? Karena bukan berdasarkan pilihan dia. Paham enggak sini? Ya, dipaksa yang kalau enggak melakukan diancam nyawa dia. Ya. Dibunuh ntar dia. Akhirnya dia melakukan kekufuran. Nah, itu enggak dianggap. Kenapa? Karena bukan berdasarkan pilihan dia. Irodah dia, enggak. Tapi walaupun fikih paksa ini pernah kita bahas di sini ya. Ya. Ada yang tam, ada yang nakis. Kalau yang nakis, yang cuma diancam dicepol, cuma diancam matre 6.000, cuma diancam dipersekusi, itu nggak dianggap, nggak boleh dia mengikuti kemauan mereka, nggak boleh. Dan juga ketika dipaksa, yang dianggap dipaksa, yaitu ikrah utam, pemaksaan yang sempurna, yaitu apa? Kalau dia nggak melakukan, mengancam nyawa dia, nah itu ikrah utam. Tapi kalau nggak, kalau kamu nggak melakukan, saya persekusi, saya pecat, saya intimidasi, saya kritikin, saya ini dan ini. Wah itu gak boleh ditaati. Ya. Dan juga memaksa ini diperbolehkan yang tidak berkaitan dengan orang lain. Misalkan, ayo, kalau enggak kamu membunuh dia, kamu saya bunuh. Wah itu gak boleh. Ya, gak boleh dilakukan. Kalau kamu gak bunuh dia, kamu yang saya bunuh. Gak boleh. Ya, gak boleh. Nah itu dipaksa ini hanya berkaitan dengan diri sendiri. Ya. Dan tanpa kereraan. Karena laisa lahu ikhtiyaru kadzalika al-majnun, demikian orang gila laisa lahu syai'un. Ya, dia enggak ada hukuman apapun. Kenapa? Enggak ada pilihan dia. Dia kan enggak memilih, orang gila tahu dia lakuin apa. Kayak alam bawah sadar. Ya, kan orang gila gitu. Siapa yang pernah gila? Enggak ada kan? Nah, orang yang mantan gila tuh mungkin bisa ceritakan. Pokoknya dia alam bawah sadar aja dia melakukan apa, dia melakukan apa. Nah, liannahu laisa lahu ikhtiyar, karena enggak punya pilihan. Kata di kasobi, demikian pula anak kecil, alladzi lam yamluk, yang belum balik, laisa lahu alaihi syai'un, dia enggak ada hukuman. Liannahu laisa lahu ikhtiyarun hatta yablugha, karena dia enggak punya pilihan, akalnya masih kecil, masih sedikit. Walabudda minal imani bihadza annahu mal imani bil qada wal qadar, maka wajib mengimani ini di samping dia mengimani qada dan qadar. Ya, nu'minu bi anna al-ibadah lahum af'alun wa lahum iradatun wa lahum masyiatun. Kita mengimani bahwasanya hamba dia memiliki perbuatan, ya kehendak, ya pilih keinginan. La kama taquluhu al-jabriyah. Tidak sebagaimana yang dikatakan kaum sesat Jabriyah. Yang mereka mengatakan innal 'abda mujbaru, hamba itu dipaksa, muharraqun, digerakkan faqat, digerakkan saja. Ya. Laisa lahum ikhtiyarun, mereka enggak punya pilihan. La kama taku, kemudian la kama taqulul mu'tazilah. Mu'tazilah di sini qadariyah ya. Bukan pula sebagaimana yang dikatakan kaum mu'tazilah qadariyah. Fa innallaha laisa lahu qada'un wa qadarun, yang mereka mengatakan Allah enggak punya qada dan qadar. Innamal ibadu yastaqilluna bi anfusihim. Hamba itu yang bersendirian dengan perbuatan mereka. Artinya ini tidak ada peran dari Allah. Ketika hamba melakukan taat atau maksiat, ya hamba itu sendiri, bukan pilihan Allah. Umul ladina yakhluquna af'alahum, na'udzubillah perkataan mereka. Hamba mereka itulah yang menciptakan perbuatan mereka sendiri, biqudratihim, dengan kemampuan mereka. Laisa bi iradatillah, bukan berdasarkan kehendak Allah, wala bi qada'illah wa qadari, bukan berdasarkan qada dan takdir Allah. Na'udzubillah. Ini perkataan sesat ya. Abu Aqilah, تفضل. Ya, ikhtiar ma'tuf ke af'al. Thank you. Matbanian apa? Ah, mutabanian. Yubayyanu. Yuh kamu. Permasalahan beriman pada takdir ini termasuk permasalahan yang khauf, yang zahir atau bukan ini beriman pada takdir ini termasuk perkara khaufi atau zahir. Semua orang paham ini? Hah? Empat cakupan beriman pada takdir ini? Hah? Ini beda ya. Ini perkara yang khafi. Ya, perkara yang khafi. Perkara asma wa sifat. Ya, semisal kaum Asy'ariyah yang mengingkari mayoritas sifat-sifat Allah. Ya. Yang seperti ini perkara yang khafi, kecuali kalau mereka mengingkari ilmu Allah. Ini perkara yang zahir. Ya. Ini perkara yang zahir. Baik. Tidak serta-merta ya. Orang yang enggak beriman pada takdir, ya, misalkan dia mengingkari bahwasanya Allah menghendaki sang hamba kesesatan. Jadi, mana mungkin Allah menginginkan kesesatan pada hamba? Nah ini karena dia gak paham tadi, iroda ada dua. Iroda syariah, iroda kauniyah. Dia mengingkari. Apakah kita langsung katakan dia kafir? Nah. Tidak. Paham gak disini? Baik. Ini harus dibedakan antara perkara ya, yang zahir dan yang khafi. Ya. Yang samar bagi banyak orang. Kalau yang terakhir jelas. Baik, barakallahu fikum. Mana tadi? Wal Mu'tazilah tu wal Jabriyah. Mu'tazilah yang dimaksud sini Qadariyah ya. Maka Mu'tazilah atau Qadariyah wal Jabriyah ala tarfain nakidin. Mereka di dua sudut yang saling kontradiksi. Adapun Ahli Sunnah wal Jamaah kaum Mu'tadilu fi hadha. Kalau Ahli Sunnah wal Jamaah mereka seimbang dalam masalah ini. Ya. Paham enggak? Qadariyah menetapkan bagi hamba kudroh, irodah, ikhtiar, kemampuan, kehendak, pilihan, menafikan takdir kodok dari Allah. Ini Qadariyah. Kalau Jabriyah menetapkan takdir dan kodok dari Allah, menafikan pada hamba kudroh, ikhtiar. Kudroh, ikhtiar, irodah. Kalau Ahlus Sunnah menetapkan semuanya. Kontradiksi dong? Enggak kontradiksi. Nah kalau kata mereka kontradiksi. Qadariyah mengatakan katanya manusia punya pilihan, katanya manusia punya kemampuan, punya kehendak. Lo kok kalian menetapkan takdir juga? Lo gimana? Kata Qadariyah. Kata Jabriyah katanya semua sudah ditakdirkan. Kok makhluk diberikan pilihan, diberikan kekuasaan? Kok gimana? Kontradiksi dong? Enggak kontradiksi. Enggak. Ya. Udah kita beriman aja sama takdir, kita beramal. Udah. Imanu kata Nabi sallallahu alaihi. Udah beramal aja. Beramal seraya mengimani takdir. Seraya mengimani apa yang terjadi itu telah Allah takdirkan. Maka apa yang terjadi tidak kita sukai, kita enggak terlalu sedih-sedih banget. Karena meyakini ini takdir dari Allah. Akhirnya terhibur orang beriman itu. Qadarullah. tahun ini belum bisa, tahun lalu gagal, tahun depan mesti berusaha. Gitu. Gitu. Ya. Gitu maksudnya. Mana lagi tadi? Ya qulun, mereka berkata, Allah Jalla wa'ala qaddara al-asya. Al-Sunnah wal Jamaah menyatakan Allah mentakdirkan segala hal. Lakinnahu a'tal ibadah al-ikhtiar wal masyiah. Namun Allah memberikan hamba ya, pilihan, kehendak, ya, keinginan, kudrah, kemampuan, al-fi'li awit-tak, untuk melakukan atau tidak melakukan. Ya, Allah Ta'ala berfirman, inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kalian memang berbeda-beda. Fa'amma man a'ta wattaqa. Barang siapa yang beriman dan dia bertakwa, wasabdaqa bil husna, membenarkan husna surga hari perkara hari kiamat, pasangnya siru lil yusra, kami akan mudahkan dia kepada jalan kemudahan. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna, namun siapa yang bakhil, enggak mau bersedekah, wastaghna, merasa cukup, tidak mau bertakwa, fakad wa kadzdzaba bil husna, mendustakan al husna tadi, maka pasangnya siruhu lil yusra, kami mudahkan dia kepada kesulitan. Jadi kita beramal aja. Dengan kita beramal, mengimani takdir, terus beramal, di tengah jalan salah beristighfar, mendapatkan nikmat bersyukur. Kalau dosa, ya udah. Beramal aja, udah terus beramal. Nah, berarti Allah menghendaki kepada kita jalan kemudahan. Tapi kalau wah udah gak mau beramal, berarti Allah menghendaki kepada menghendaki kita jalan kesulitan. Nah. Apa? Bagian dari takdir. Ya. Ada orang nih pilih murtad atau beriman. Dia pilih murtad, takdir enggak? Takdir, tapi dia dikasih iroda, dikasih kudrah. Dan Allah akan azab dia dengan kudrah dia, dengan iroda dia, dengan masyiah dia. Bukan dengan takdir. Perkara takdir ini simpel, tapi jadi beribet karena munculnya Mu'tazilah yang mengingkari takdir dan munculnya Jabriyah. Simpel udah, beriman aja, beramal udah. Ya, gak perlu berdalam-dalam. Ya, cukup. Apa yang kita pilihkan itu ternyata takdir juga. Iya takdir juga. Loh, kontradiksi. Udah kontradiksi. Enggak kontradiksi. Apa? Tanda di Allah itu sendiri kan berapa isi surga siapa siapa. Terus ya itu kan takdir juga. Ya. Jadi untuk itu terus dalam hari kan kita sebenarnya kan karena amal. Terus kalau ada yang suka kita misalnya sama gitu kan. Apa tidak lagi. Jadi orang-orang mengatakan itu kan. Ya. Kalau berkata demikian Allah telah takdirkan. Nah, itu kalau dia berpantu hanya kepada takdir meninggalkan amal, baru dia Jabriyah. Ya. Nah, boleh berdalil dengan takdir dari kesalahan kita dengan cara tobat. Ini kata para ulama. Ingat kisah debat Nabi Adam dengan kisah Nabi Musa? Kan dicela Nabi Adam oleh Musa. Ya, ya Adam, qad akhrajtana minal janna wa ya Adam, kamu telah mengeluarkan kita nih dari surga gara-gara kamu. Adam udah tobat enggak? Tobat. Kata Adam berhujjah dengan Musa pakai takdir. Oh, ini sudah Allah takdirkan. Boleh. Kenapa? Karena Adam sudah bertobat. Nah, enggak boleh berhujjah dengan takdir untuk maksiat. Kenapa korupsi? Takdir udah, jangan celah cahaya. Orang takdir, kamu celah juga berarti kamu mencela takdir Allah. Wah, enggak bisa. Dicela dia atas perbuatan dia. Karena Allah menghukum dia atas perbuatan dia. Ya. Zaharul fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydinnas. Allah sandarkan keburukan kepada tangan manusia. Ya, Allah sandarkan itu kepada tangan manusia. Yang baik-baik disandarkan pada Allah, yang buruk-buruk disandarkan kepada manusia. Makanya kita pernah sebutkan ucapan penceramah yang benar dari Allah, yang keliru dari saya sendiri, itu tepat. Ya, bukan qadariyah. Karena yang buruk mesti disandarkan kepada makhluk. Ya, makhluk. Di Muqaddimah Khutbatul Hajjah itu bagus. Mayyahdillahu fala mudillalah wa mayyudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah sesatkan? Siapa yang Allah sesatkan? Oh ya, berarti seorang orang yang sesat disesatkan oleh Allah, bukan? Disesatkan oleh Allah, tapi Allah kasih dia pilihan. Allah kasih dia pilihan, jangan sesat. Allah berikan kepada dia hujah dengan diturunkan rasul, dengan turunkan kitab, apalagi zaman sekarang, nah, YouTube ada, nonton ceramah, segala macam. Sarana sekarang dimudahkan, broadcast cepat. Yang nulis broadcast di Saudi bisa nyampe ke kampung-kampung. Tergantung misi broadcastnya apa. Baik, lanjut lagi. Wahada fihi raddun alal jabriyah, dan ini bantahan terhadap kaum jabriyah, alladzina yanfauna af'alal ibad wa ikhtiyaruhum, yang mereka menafikan perbuatan hamba dan pilihan mereka. Wa ma alaihi ahlus sunnati, dan apa yang diyakini oleh sunnah, wa huwa muqtadul Quran was sunnah, itulah ya tuntutan dari Quran, itulah yang diinginkan dari Quran dan sunnah, atau yang ditunjukkan oleh Quran dan sunnah. Wa wal i'tidal baina jabriyah wal qadariyah, itu yang seimbang di antara qadariyah dan jabriyah. Fala budda min al iman bil qadar, maka mesti mengimani takdir bi jami hadhihi maratib, ya, dengan seluruh tingkatan ini. Fa man zama annahu la qadara, bagi siapa yang menyangka bahwasanya tidak ada takdir, wa an ibadahum alladziina yakhluquna af'alahum, bahwasanya hambalah yang menciptakan perbuatan mereka, duna qadarillah, ya, tanpa takdir dari Allah, seperti mu'tazilah, fa in kana mutabannian, ya. Kalau orang ini sudah dijelaskan, dia ya, apa ini ya, mananya? Mutabanni itu mananya apa? Coba wakilah. Hah? Mutabanni. Isim fa'il. Apa buku? Nah, kalau orang ini sudah dijelaskan, lihat darai dengan pemikiran dia tadi, ya, wahwa ya'lamul adillah, padahal dia sudah tahu dalil, lakinnahu yungkiruha, namun dia tetap mengingkarinya. Wa ya'khudhu bi ra'yihi, dan dia tetap mengambil pendapat dia untuk mengingkari takdir. Fa hadza kafirun bila syakkin, maka orang ini kafir tanpa diragukan lagi. Wa amma in kana muqallidan au jahilan, ini perkara khafiyah. Namun kalau dia muqallid, ikut-ikutan atau bodoh, nah, harus dibedain ya, qadariyah pentolan dengan qadariyah yang ikut-ikutan. Maka ya, dia enggak kafir. Wa hadza la yakun min awalil amr, dari awal. Inna ma yubayyanu lahu wa yushrahu lahu al-amru, dijelaskan pada dia perkara, duduk perkaranya. Fa in raja alhamdulillah, kalau dia kembali alhamdulillah. Wa in asara, tapi kalau dia terus menerus meyakini hal tersebut, yakunu kafir, maka dia kafir. Nah, ini ingat ya, ini perkara khafi, bukan perkara yang zahir. Enggak semua orang paham. Ya. Ya. Kita aja kalau enggak ngaji-ngaji kayak gini, ngerti enggak? Perincian kayak gini, enggak ngerti. Ya, maka perkara yang hobi seperti ini enggak boleh diitlakan kepada manusia. Ya, mungkin pentolan-pentolannya iya. Makanya Syekh jadi dikatakan di sini, fa in kana jahilan au kana mukhallidan, fa hadza la yakfur min awwalil amr. Kalau dia bodoh terkait perkara takdir ini, dia mengingkari, ya, dia enggak kafir. dia enggak kafir. Ya. Ini berbeda dengan perkara-perkara yang zahir. Ya. Perkara yang zahir, semisal nyembah kuburan, ya. Meminta kepada kuburan, ini zahir. Ya, siapa yang bilang ini kafir? Zahir. Ya. Kalau dia katakan saya enggak tahu kok kalau minta kepada bahwa rukso itu haram, minta pada Nyi Rokidul haram. Loh berarti dia selama ini beragama kemana aja? Apakah dia baru masuk Islam? Atau dia tinggal di kutub utara, kutub selatan, bareng beruang kutub? Hah? Jadi Eskimo. Gak ada akses dakwah, sinyal internet lemot. Dai yang kesana juga jarang, kedinginan. Temennya penguin, temennya beruang. Kemudian dia masuk Islam. Habis itu dia nyembah matahari. Ya. Namun dia mengaku Islam. Dia bersyahadat, dia sholat. Yang seperti ini baru kata para ulama diberikan udzur. Ya. Kata Syekh bin Baz, orang seperti ini min ashabil fatwa. Dia ashabul fatwa. Ya. Ya. Nah. Baik barakallahu fiikum. Ya. Namun kalau tinggal di pondok ungu, ya, internet, kajian banyak, ya, datang ke Mbah Priyo, beribadah. Hah? Apa? Saya, nah, yakfi berikutnya. Fadwal, dibaca. Ah, rapi. Wala yakfi sekarang. Yang tadi belum dibaca. Wala yakfi antumina. Ayat, udah? Ulang, ulang, ulang. Dari awal. Ha. Wa taqulu, taqula, taquli, taqulu apa? Mau sukun-sukunin dia. Wa taqulu. Wa illam yuqaddir. Wa yataharraku wa yatlubu al-khayra wa yatlubu al-sharra wa huwa la yujaza 'anil qada'i wa qadari wa innama yujaza 'ala 'amalihi wa 'ala kadbihi wa kasbihi wa 'ala iradatihi wa niyyatihi wa qasdihi fa huwa yuhasabu 'ala a'malihi wa yujaza 'ala a'malihi fa in kana khayran fa khayrun wa in kana kama fi hadzal haditsi haditsi Umar badal kama fi hadzal haditsi haditsi Umar radhiyallahu anhu wa kama bi qawli ta'ala innal muslimina wal muslimatu wal mu'minina wal mu'minat wa amma idza dhukira ahaduhuma wahdahu dakhala fihi al akhir fa idza dhukira al islamu wahdahu dakhala fihi al iman. Nah, lanjut lanjut ayat ayat. Hasbuk hasbuk ayat gantian. Nah. iftaraqa. وياتي دلت على ذلك على أدلة. Mana rapi bacanya? Layak biantu mina bil qadar. Bil qadar wal qadar. Maka enggak cukup Anda beriman pada qadar dan qadar, bala budda an ta'mala wa la tattakila 'ala al qada wal qadar. Ya, Anda mesti beramal dan jangan bersandar kepada qadar dan qadar. Wa taqulu, dan Anda katakan, Allah sudah mentakdirkan. In qadarallahu li, jika Allah telah mentakdirkan untukku suatu hal, fa yasulu, pasti akan terjadi. Wa illam yuqaddirhu fa innahu la yasulu. Namun kalau tidak Allah takdirkan, pasti tidak terjadi. Wala hajata ilal amal. Enggak butuh lagi beramal. Kama yakuluhu al-jabriyatu. Ini yang dikatakan. Sebagaimana ini dikatakan oleh kaum jabriyah. Fahada batilun. Ini batil ini. Lianna Allah amara bittikhadil asbab. Wa amara bil amal. Karena Allah yang memerintahkan untuk mengambil sebab, memerintahkan untuk beramal. Wa amara bisa'i fitta'atillah. Allah yang memerintahkan untuk berupaya dalam ketaatan kepada Allah. Wala yattakilu al-insanu 'alal qada' wal qadar. Seorang jangan bersandar kepada qada' dan qadar saja. Innama ya'malu wa yataharraku. Dia mesti beramal, bergerak, yatlubul khaira, mencari kebaikan. Wa yatruku syarra, dia meninggalkan keburukan. Wa huwa la yujaza 'anil qada' wal qadar, innama yujaza 'ala 'amalihi wa 'ala kadhihi wa kasbihi wa 'ala iradatihi wa niyatihi wa qasdihi. Ya, dia tidak dibalas karena qada dan qadar. Dia dibalas atas perbuatan dia, atas kadhihi, bagaimana usaha dia, kasbihi, jerih payah dia, wala iradatihi, atas keinginan dia, niat dia, maksud tujuan dia. Wa wa yuhasabu, dialah yang akan dihisab ala amalihi, berdasarkan amalnya, ijaza ala amalihi, dibalas atas amalannya. Ya. Fa in kanat khairan fa khairun. Jika amalnya baik, maka itulah yang baik. Jika buruk, maka itulah buruk. Inilah rukun-rukun iman. Wa arkanul Islam dan rukun Islam. Islam dan iman, martabatah, azimatah. Dua martabat yang agung. Min maratibiddin, dari tingkatan-tingkatan agama. Kan tingkatan agama, Islam, iman, ihsan. Tertinggi apa? Ihsan. Fa'idha jitama, kalau keduanya dikumpulkan, bergabung, bi'andzukirul Islam al-iman, dengan disebutkan Islam iman. Nah, maka kusirul Islamu bil'amali zahir. Maka Islam tafsirkan dengan amal-amal zahir. Berarti hadis Jibril itu. Antasyadala ilalwa tukima salawatu dia zakah. Begitu. Wapusirul iman bi'amalu qulub. Nah, iman berarti ditafsirkan dengan amal qalbu. Antu'mina billah wa malaikati wa kutubi wa rasulih. Wa yuliumil akhir wa antu'mina bil qadari wa khairihi wa syarihi. Nah, amalan hati, yaitu keimanan pada Allah, kitabnya, rasulnya, malaikat, hari akhir, takdir. Sebagaimana dalam hadis, hadis Umar bin Khattab, itu hadis Jibril. Ya, hadis kedua ini. Allah Ta'ala berfirman, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat. Digabung tuh. Nah, digabung berarti muslimin, muslimat. Berarti kalau disebut bareng gini, yang muslimin yang beramal amal zahir. Yang mu'minin yang beramal amal batin. Amalan hati. Beriman. Amma idza dzukira ahaduhuma wahdahu dakhala fihi al-akhar. Namun kalau salah satu saja disebutkan, misalkan hanya iman saja disebutkan, berarti Islam juga masuk ke situ. Atau iman saja atau Islam saja yang disebutkan, maka iman masuk ke situ. Paham enggak sini? Fa idza dzukira al-islamu wahdah dakhala fihi al-iman. Nah itu tadi sudah disebutkan. Bi anna yakunu islaman sahihan la yakunu islaman sahihan illa bil iman. Karena enggak mungkin seorang berislam dengan Islam yang baik kecuali dengan keimanan. Paham enggak sini? Wa idza dzukira al-iman wahdah dakhala fihi al-islam. Kalau disebut Islam semata, Islam saja, maka masuk ke situ juga iman, Islam. Ya la yakunu imanan sahihan illa bil Islam. Karena enggak mungkin seorang beriman dengan iman yang benar kecuali dengan Islam. Dia beramal amal zahir. Ya. Mana ada orang yang beriman tapi enggak sholat gitu. Kan sholat masuk dari rukun Islam. Ya enggak? Puasa. Saya beriman. Beriman pada Allah, kitabnya, rasulnya. Hari akhir, takdir. Tapi saya enggak sholat. Beriman enggak? Enggak. Kan iman ini, sholat ini apa? Rukun Islam. Ini dianggap enggak beriman. Gimana ceritanya enggak mau sholat? Saya tapi enggak percaya wajibnya sholat. Subhanallah. Saya enggak apa-apa deh beriman aja. Enggak usah muslim gitu. Ya enggak bisa lah. Kalau mengingkari wajibnya sholat, ya kafir. Bukan beriman. Nah. Walabudda min ijtima'i al-amrain, maka mesti digabungkan dua hal tadi. Wala yanfa'u ahaduhuma dunal akhar. Enggak bermanfaat salah satunya saja tanpa yang lainnya. Ya, Islam saja tanpa iman atau iman saja tanpa Islam enggak bisa. Ya, wala islama biduni iman. Wala imana biduni Islam. Nah, ini ya, enggak ada Islam tanpa iman, enggak ada iman tanpa Islam. Enggak ada Islam tanpa iman. Ya, ini la takfil al-amalu zahira an amalul qalbi. Itu enggak cukup amal zahir saja yang ada di rukun Islam. Tanpa amal qalbu yang ada di rukun iman. Wala taqbi amal qalbi anil amal zahirah. Ada sebegian pula. Ya cukup amalan qalbu tanpa amal zahir. Wa min thamma huna qala una, oleh karena itu para ulama berkata, innal islam wal iman idza dzukira jami'an, iman Islam jika disebut secara bersamaan, iftaraqa fil ma'na, maka keduanya terpisah secara makna. Ya, maka Islam ditafsirkan dengan demikian, fa yufassaru al-islamu bikada wa yufassaru al-imanu bikada. Islam ditafsirkan dengan demikian, iman ditafsirkan dengan demikian. Wa idza dzukira ahaduhuma faqad dakhala fihi al-akhar. Nah, kalau disebutkan salah satunya saja, maka yang lainnya masuk ke dalam cakupannya. Disebutkan hanya iman, masuk Islam. Disebutkan hanya Islam, masuk iman. Wa yati, dan berikutnya selanjutnya hina idin hukmu maratibi al-kabir. Hukmu murtakibil kabirah. Nah, itu pembahasan orang yang terjatuh ke dalam dosa besar. Min kabairi dunub. Dari dosa-dosa besar. Alatihiyya dunasyir. Yang dosa besar ini selain kesyirikan. Mabok, minum khamr, ya, berzina, korupsi. Nah, itu dosa besar. Yang dapat had di dunia. Dapat hukuman. Dicambuk, dirajam, potong tangan, begitu. Tapi kak musyrik ya? Bukan. Kafir enggak? Enggak, selama dia tidak menghalalkan. Baik. Hal yuqalu lahu muslim au yuqalu lahu mu'min? Au la yuqal muslim wala mu'min? Ah, apakah dikatakan orang yang terjatuh ke dalam dosa besar ini muslim mu'min atau enggak dikatakan muslim mu'min? Ahlus sunnati wal jamaah wa madzhabul haq adapun ahlus sunnah wal jamaah dan madzhab yang benar berpendapat anna murtakibal kabirati allati duna syirki yuqalu lahu mu'minun lakinnahu naqisul iman. Al-Sunnah berpendapat orang yang terjatuh ke dalam dosa besar disebut sebagai beriman. Namun imannya yang kurang. Wal iman yazid bita'ah wa yankus bil ma'asiyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Kama dalat ala dalika al-adillatu. Sebagaimana ditunjukkan oleh dalil-dalil mengenai hal ini. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukirallahu wajilat qulubuhum. Wa idha tuliat alaihim ayatuhu zadatum imanah. Tuh, nambah imannya. Orang-orang beriman, apabila disebut nama Allah, bergetar hati mereka. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah iman mereka. Nambah iman. Padahal ala annal imana, maka Allah menunjukkan bahwasanya iman yazid, bertambah. Walaysa huwa syai'an wahida. Iman itu bukanlah satu aja, tetap begitu aja, enggak ada nambah, enggak ada kurang. Tapi bisa bertambah, bisa berkurang. Oh ya, wa yazdadul ladina amanu imana, menambah iman orang-orang yang beriman. Wa yazidullahu alladina ihtadaw hudan, Allah menambah orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk, Allah tambah lagi petunjuknya. Ah, barakallahu fikum. Nah, terus dibaca Jumakim. Nah, Jumakim. Mana merawat tok? Karena huwanya itu domir fasal. Mahatul jidali. wal karami baina sunnati wa baina mukhalifain dengan mukhalifain mukhalifihim ulama mukhalifihim mukhalifihim bina halil bilad wal khawari wal khawari wal murdiyat wal murdiyati wal muhtazilati wa ghairi. Nah, baik. Dari mana Jumakir? Jumakir macam dari mana? Fal iman bitta'ah. Fal iman yazidu bitta'ah. Maka keimanan ya, yazid bitta'ah. Nambah dengan ketaatan. Yankus bil ma'asi. Berkurang dengan kemaksiatan. Hatta yasila ila mithqali dzarrah. Sampai-sampai iman tersebut saking kurangnya sampai ke dalam bentuk biji sawi. Sebagaimana dalam hadis amar ma'ruf nahi mungkar man ra'a minkum mungkaron, begitu kan? Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran? Falyughayyirhu biyadi fa illam yastati fabiqol bi kalau dia enggak sanggup juga berubah dengan tangannya, mulutnya. Ya, ya udah benci dalam hati. Benci dalam hati di sini bukan benci aja, ya. Kata Syekh Shalal Fauzan di Syarah Mukhtasar Zadil Ma'ad, mesti lari menghindari. Ada teman kita mabok di situ. Ya, kita benci dalam hati. Enggak boleh kita ada di situ. Mesti keluar, menghindar. Karena yang namanya maksiat mengundang murka Allah. Jangan sampai murka Allah hadir, kita ada di situ. Mesti menghindari. Ya. Kalau enggak, tergolong sama, meridhoi. Enggak boleh, mesti menghindari. Ya, makanya enggak boleh kita duduk-duduk di meja yang di situ dihidangkan khamr. Ya. Enggak boleh nonton stand up komedi yang di situ menghina agama. Digolongkan sama. Ya, orang yang mencela Rasulullah dan sahabat di masa Rasul satu orang. Yang nonton banyak. Yang Allah kafirkan semuanya. Qula billahi wa ayati wa rasulihi kuntum, bukan kunta. Kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru, bukan la ta'tadir. Qad kafartum, bukan qad kafarta. Ba'da imanikum, bukan ba'da imanika. Ini jamak semuanya, kata Syekh bin Baz, Syekh Shalal Fauzan. Ya. Di Durus Syarah Nawakidul Islam, di Subul Salam menerangkan. Kalau melihat kemungkaran, kita mesti lari. Itu selama-lamanya iman. Baik, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Ya. Ya. Padahal ini selama-lamanya iman. Padahal ala annal iman yakunu da'ifan wa yakunu qawiyan. Maka ini menunjukkan iman itu ada yang lemah, ada yang kuat. Wa fil hadis aidan, dalam hadis yang lainnya, al iman bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu 70-an atau 60-an cabang. 60-an, bukan 60, bukan 70, tapi 70-an. Karena bid'un 3 sampai 9. Ya. Fa afdhaluha, yang paling afdal, paling tingginya ialah ucapan la ilaha illallah, wa adnaha, paling rendahnya imatatul adha 'anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Menyingkirkan gangguan apakah kayu, paku, batu, menyingkirkan gangguan, lubang, itu tanda keimanan untuk amalan jawareh, amalan badan. Walhayau, malu bagi amalan hati, syu'batun minal iman. Padahal ala annal iman fihi ala a'la wa fihi adana. Maka hadis ini menunjukkan iman itu ada yang paling tertingginya, paling rendahnya. Bi khilafil murji'ah, ini berbeda dengan pemahaman kaum murji'ah. Fa innahum yaqulun, yang mereka mengatakan al-iman la yazid wa la yanqus, iman itu enggak nambah enggak kurang. Wa huwa syai'un wahid, iman itu satu. Satu bangunan aja udah. La tadkhulu fihi al-a'mal. Amal enggak masuk ke dalam cakupan iman. Inama huwa fil qalbi. Iman itu di kalbu. Fa hadha qaulun batilun, ini ucapan yang batil bila syak, kenta paragu lagi. Li'annahu bi khilafil adillah. Karena ini menyelisih dalil. Ya, sebagaimana pernyataan ibu-ibu, mbak-mbak. Kenapa gak pakai jilbab? Nah, penting amal. Kan jilbab amal. Pakai jilbab amal. Pakai hijab amal. Dikatakan cukup di hati. Yang penting hatinya. Tuh dia menganggap iman itu yang penting hati. Murji'ah. murji'ah. Na'udzubillah. Mana lagi tadi? Wa 'alal 'aks sebaliknya al khawarij fa innahum yaqulun al murtakibul kabirah allati duna syirki kafirun laisa indahu iman. Orang yang terjatuh ke dalam dosa besar selain kesyirikan maka dia kafir. Dia enggak punya iman. Wa yaslubunahu al iman bil kulliyah, maka mereka meniadakan iman secara totalitas. Ya, pada pelaku dosa besar. Dianggap orang yang terjatuh ke dalam dosa besar, berzina, minum khamar, kafir, copot iman. Na'udzubillah. Ya ja'alunahu kafiran mukhalladan bin nar, mereka menjadikannya sebagai orang kafir kekal di neraka. Fa haula'i yaslubuna al-imana nihayatan, maka mereka lah yang menafikan iman secara dengan sepenuhnya. Murji'ah yu'tunal iman kamilan. Sedangkan murji'ah memberikan iman bagi pelaku yang maksiat tadi sempurna. Oh, kamu mau zina kek, mau minum khamar kek, kamu tetap imannya sempurna. Kalau khawarij, kamu maksiat kafir. Kalau murji'ah, kamu mau maksiat kek, yang penting kamu syahadat la ilaha illallah. Ya, barakallahu fikum. Ya. Mana lagi tadi? Hada tanakudun bainahum. Inilah kontradiksi di antara mereka. Adapun ahlul haq, madhabnya yang sahih. Fa innahum yaqulu, mereka menyatakan. Innal iman yazid bito'ah. Iman itu bertambah dengan ketaatan. Yan kusubil maksiyah. Berkurang dengan kemaksiatan. Walaysa imanun nas ala haddin sawa'in. Iman manusia tidak dalam batasan yang sama. Wa minhum man huwa mu'minun kamilul iman. Ada yang imannya sempurna. Wa minhum man huwa mu'minun nakisul iman. Ada yang imannya kurang. Mu'tazilah ja'u bitariqin jadidatin. Bitariqatin jadidatin. Nah, sedangkan Mu'tazilah datang dengan metode yang baru. Bukan khawarij, bukan murji'ah. Ya, mereka mengatakan la naqulu inna murtakibal kabirati mu'minun wa la naqulu innahu kafirun. Wah, status quo ini. Kita tidak mengatakan orang yang terjatuh ke dosa besar selain kesyirikan, zina, khamr, ya, itu dia beriman. Kita tidak katakan juga dia kafir. Terus apa? Balhuwa bimanzilatin bainal mansilatain. Bahkan orang yang terjatuh, namun orang yang terjatuh ke dalam dosa besar ini berada di satu kedudukan, di antara dua kedudukan. Antara kedudukan mukmin, antara kedudukan kafir. Di mana mereka ponis ini? Di hukum dunia. Kalau hukum dunia khawarij, kafir. Kalau murji'ah, beriman. Kalau mu'tazilah, tidak iman, tidak kafir. Kalau ahlu sunnah, beriman tapi imannya kurang. Nah, paham gak sini? Baik, barakallahu fikum. Ya, fa min usuli madhabihim, maka di antara prinsip-prinsip madhab mereka, ya, al-manzilah bainal manzilatain. Ya, yaitu di antara di satu kedudukan di antara dua kedudukan. Amma idza mata wa lam yatub, nah, sekarang hukum akhirat dari Mu'tazilah. Adapun jika dia mati belum bertobat dari maksiat dosa besar dia, fahum mislul khawarij, maka Mu'tazilah seperti khawarij. Yaqulun mukhalladun finnar, maka orang yang terjatuh ke dalam dosa besar tetap dikekalkan di neraka. Kalau murji'ah apa? Pelaku dosa besar masuk surga. Kalau khawarij pelaku dosa besar sama kayak Mu'tazilah, masuk neraka. Ahlu sunnah, bagaimana sikap ahlu sunnah terhadap pelaku dosa besar? Tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Jadi ahlu sunnah tidak memastikan orang yang melakukan dosa besar bukan kesyirikan, pasti di neraka, pasti di azab, atau pasti diampuni. Tidak, tetapi di bawah kehendak Allah. Jika Allah kehendaki, Allah ampuni. Jika Allah kehendaki, Allah azab. Namun kalau Allah azab, ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya dia tidak akan kekal di neraka. Nanti dia akan keluar sesuai dengan kadar dosa dia di dunia, seberapa lama dia di neraka. Nah, namun kalau Allah kehendaki, Allah ampun. Ini simple sebetulnya, ya. Taib, ini terkait pelaku dosa besar. Kalau ya, kalau kekufuran, ya, kekufuran semisal nyembah Nyi Roro Kidul, nah, maka ini dikafirkan, ini madzhab Ahlussunnah. Ya. Kalau khawarij itu mengkafirkan dosa besar. Maka aneh kalau ada yang mengkafirkan dosa, ya, penyembah kuburan disebut sebagai khawarij. Ini orang bodoh ini. Hah? Kita mengkafirkan penyembah Nyi Roro Kidul terus disebut khawarij. Ini kok dungunya separah begitu ya. Ya Allah. Jahil merokap. Paham gak sih usul khawarij itu apa? Mengkapirkan pelaku dosa besar. Memangnya nyembah Nyi Roro Kidul itu apa? Kesyirikan apa bukan? Nah, kalau dianggap bukan kesyirikan, kholas. Nah, selesai berarti perkara. Kalau dianggap, iya kesyirikan, ya sudah. Ya, paham gak disini? Kalau Mu'tazilah, pelaku dosa besar di satu kedudukan, di antara dua kedudukan. Antara mukmin dan kafir. Tapi bukan mukmin, bukan kafir. Di akhirat sama kayak khawarij manusia, di neraka. Kekal. Ya. Kekal. Kalau anggapan Mu'tazilah dan khawarij. Kalau anggapan Murjiah, pasti diampuni. Pasti gak ngaruh. Karena maksiat dia gak berpengaruh. Yang penting hatinya. Hatinya itu ada iman. Allah musta'an. Ya. Berikutnya mana lagi? Wa yajtami'un. Maka mereka bergabung bersama khawarij fi uqubatihi bil akhirah. Terkait hukuman yang menimpa pelaku dosa besar di akhirat, wa annahu mukhaladun billah. Bahwa pelaku dosa besar dikekalkan di neraka. Amma fid dunya. Adapun hukum di dunia, fa ahdatsu lahum madhhaban laisa huwa madhhab ahli sunnah. Ya. Adapun di dunia mereka membuat mengada-ngadakan bid'ah, ya, madhab, mengada-ngadakan madhab yang bukan madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Laisa huwa madhab al-Khawarij, bukan pula madhab Khawarij, Mu'tazilah. Wa laisa huwa madhab al-Murji'ah aidan, bukan pula madhab Murji'ah. Fa yaqulun, maka Mu'tazilah mengatakan huwa laisa bi mu'minin wala kafir. Ini di dunia. Pelaku dosa besar enggak mukmin enggak kafir. Ini aneh lagi nih. Hal hunaka laisa bi mu'minin wala kafirin? Hal hunaka man laisa bi mu'minin wala kafirin? Apakah ada orang yang enggak mukmin enggak kafir? Yang mana itu? Yang enggak mukmin enggak kafir, terus apa di statusnya? Status quo. Statusnya dia apa? Memangnya ada? Hah? Yumkinu hadza fil majnun wa shaghir. Mungkin ini bisa dapat dibayangkan bagi orang gila dan anak kecil. Amal balik al-akhir, adapun orang yang balik, berakal. Wa imma ayakuna mu'minan, wa imma ayakuna kafir. Maka akan menetapkan orang ini apakah dia beriman atau kafir. Udah selesai itu aja. Gak ada pilihan ketiga. Ya. Opsi lain. Gak ada. Apakah dia beriman atau enggak. Oh tapi kan dia melakukan dosa besar. Iya kurang imannya. Kurang imannya. Tapi barakallahu fiik. Nah. Oh tapi kan dia nyembah Nyi Roro Kidul. Apa tuh? Gak beriman, gak kafir. Kayak Mu'tazilah ini. Kayak Mu'tazilah ini. Gak beriman. Dia gak kafir. Tapi beriman dong, beriman dong. Ya gak beriman juga. Oh kayak Mu'tazilah dong. Kayak Mu'tazilah dong. Hah? Oh tapi dia berikan uzur. Aib. Dia baru masuk Islam. Apa tinggal jauh di kutub utara? Enggak. Ya sudah. Ya. Hukumi aja secara dohir. Jangan seperti Mu'tazilah. Pernah saya katakan demikian ke teman yang menganggap Ade Armando enggak kafir. Masya Allah. Oh, segitu dahsyatnya si Armando terhadap Islam permusuhannya dibilang enggak kafir. Lah terus apa maknanya iman? Oh enggak kafir. Ya udah kalau begitu Armando saudara seiman antum. Oh enggak juga. Loh katanya enggak kafir. Kok disebut saudara seiman enggak mau? Saudara seiman antum. Aku kafillah gitu. Aku kafiddin. Oh enggak. Lah katanya enggak kafir. Ya udah saudara seiman antum. Ya enggak. Loh kok kayak Mu'tazilah? Enggak mungkin enggak kafir. Gimana? Hah? Ya. Zindik itu kafir. Zindik itu parah kali kafir. Zindik itu bukan bahasa Arab. Dia bahasa non-Arab, bahasa Parsi. Kemudian mu'arab diarabkan. Zaman dahulu penggunaan kata zindik ini untuk penganut aliran sesat kekufuran. Kalau zindik ya kafir, enggak ada zindik yang enggak kafir. Zindik ya kafir. Bahkan itu lebih dahsyat permusuhannya. Nah, kalau Armando enggak kafir berarti saudara seiman. Oh enggak juga, bingung kita. Ini kayak kayak Mu'tazila. Ya. Allah musta'an. Nah, makanya hindari madzhab seperti itu. Ya. Simpel aja udah. Ya. Allah Ta'ala berfirman, "Huwa alladhi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min." Allah yang menciptakan kalian, dia terkan dan kafir dan mukmin. Dah itu dua aja. Enggak ada tuh kayak Mu'tazilah. Hah? Allah enggak berfirman walam yakul minkum man huwa laisa ka bikafirin wala bi mu'minin. Tuh Allah enggak berfirman gitu. Di antara kalian ada yang enggak kafir, ada yang enggak beriman. Fa hadza qaulun mubtada'un. Ini adalah ucapan yang diada-adakan. Ya. Wala aslalahu. Enggak ada asalnya ini perkataan seperti ini. Lakin hadza huwa ad-dhalal, namun ila kesesatan. Faman tarakal haqqo fa innahu yubtala bil muqtada'at. Bil mutanakkita. Nah, siapa yang meninggalkan kebenaran, maka dia akan ya, diberikan, ditimpa dengan apa? Mutanakkita. Yaitu pertentangan. Dia enggak bilang mukmin, enggak bilang kafir. Dia akan ditimpa dengan kebatilan. Nah, taib. Fa hadhihi umurun nabuda min ma'rifatiha. Maka ini perkara yang mesti diketahui. Lianna mahattul jidal wal kalam, karena inilah tempat titik jidal, perdebatan, pembahasan antara ahli sunnati wal jamaah dan yang menyisih mereka dari kalangan ahli bidah, yaitu khawarij, murjiah, mu'tazilah dan selain mereka. Cukup ya. Subhanallahi wa bihamdihi, syukran wa syukran.